Anda masukkan modal 300 ribu, beli produk kami, nanti ajak 10 orang, Anda akan mendapatkan bonus bintang 1 menjadi 3 juta, cari lagi 10 orang menjadi 30 juta, cari lagi 10 orang menjadi 300 juta, cari lagi sekian orang menjadi 3 miliar, cari lagi Anda akan liburan ke pantai Hawaii, punya pesawat pribadi, orang itu pun dilambungkannya ke atas, duit pun keluar, macam kena hipnotis. Beli. Selesai beli, tak sanggup mencari follower. Menjadi pertanyaan, duit yang ditanam tadi mana? Hilang. Sebenarnya duit orang ini yang diputar. Bayangkan kalau 300 ribu, harga produk itu sebenarnya cuma 100. 300 ribu dibeli oleh 1 juta orang. 300 ribu dibeli 1 juta orang. Berapa itu? 300 miliar. Maka duit itu menjadi bonus, bonus, bonus. Berapa orang yang teraniaya dengan itu? Makanya yang model begini ini sekali putar 2 tahun, 3 tahun akhirnya mati. Kenapa? Karena duit itu habis sendiri untuk bonus ini, bonus ini, bonus ini. Oleh sebab itu maka kalau ada orang yang menawarkan begini, tanya. Ketika dia lambungkan kita terbang ke atas, ke awan, tanya. Kalau aku tak sanggup, duit modal tadi kemana? Balik apa tidak? Biasanya orang tak tanya itu karena sudah naik ke atas, sudah terbang lah. Oleh sebab itu ketika dulu datang MLM Umroh ke Pekanbaru, yang boleh mengeluarkan label halal itu MUI Provinsi. MUI Kota Kabupaten tak boleh. Tidak ada MUI Provinsi Riau mengeluarkan label halal MLM Multi Level Marketing Umroh. Karena apa? Karena di dalamnya ada unsur ghish. Ada unsur tipu. Orang tak sengaja tertipu, akhirnya duit itu hilang. Kalau berhasil masukkan 3 juta, Anda bisa berangkat umroh. Padahal umroh 17 juta waktu itu. Dari mana sisa 14 itu? Dari uang orang yang 3 juta yang tak bisa mencari pengikut yang hangus. Ketika diminta, mana duit saya 3 juta? Bapak kan udah 5 bulan gak bisa bawa pengikut kemari, follower. Maka bapak yang itu hangus. 3 juta per orang. Dapatnya 1000 orang. Sudah 3 miliar. Duit itu yang sebetulnya memberangkatkan orang yang bisa mencari pengikut tadi. Zalim. Maka dalam Islam ini mesti akad itu selamat dari 3. Selamat dari zulm, aniaya. Selamat dari gharar, judi, ketidakpastian. Selamat daripada gambling, judi, zulm, aniaya, ghish, tipu. Jangan ada tipu. 3 ini mesti selamat. 3-3-nya puasa atau salah satunya. Salah satu pun jangan sampai ada. Zulm, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, ghish, ada unsur tipu. Makanya jelas, aku beli ini dengan akad 30 ribu tunai sah. Mana barangnya? Nih, jelas ya. Bagaimana kalau dibeli online? Tunjukkan gambarnya. Kalau tidak sesuai antara yang digambar dengan yang dibeli, di mana kami komplain? Perusahaan di Jakarta, di Bandung. Ada perwakilan di Pekanbaru. Di mana? Jalan Sudirman. Kalau tak sesuai, datang. Siap mengganti-ganti. Maka kerjasamanya mesti jelas. E-commerce. Jual-beli melalui elektronik. Di mana alamat Anda? Setuju ke Anda beli? Ini harus, kita harus cerdas. Nah, maka kalau selamat dari itu, boleh. Kalau tak selamat, hati-hati. Kita teraniaya. Negara harus menjamin keselamatan masyarakat. Karena tujuan didirikan negara adalah salah satunya kesejahteraan masyarakat. Negara tak boleh membiarkan kalau banyak orang kasus tertipu. Wallahualam. Ini pertanyaan yang sangat asas. Datang daripada orang tua berumur 66 tahun. Pertanyaannya ialah begini. Di dalam dunia moden ini, perjalanan bermusafir bukanlah sesuatu yang sukar. Dan juga perkhidmatan-perkhidmatan di pertengahan jalan juga ada banyak. Jadi bagaimanakah pelaksanaan solat yang melibatkan jamak dan juga kasar? Malam tadi saya lihat Ustaz solat maghrib berjemaah dan juga mungkin solat isyak berjemaah bersama kami. Padahal ustaz adalah dalam perjalanan bermusafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Musa, ada seorang bapak-bapak laki-laki tuan musafir. Lalu ketika dia mau qasar 2 rakaat, penjual makanan berkata, "Awak tidak boleh qasar karena sekarang sudah naik pesawat. Yang qasar itu kalau naik unta." Lalu kemudian yang lain pula mengatakan, "Kita qasar kalau naik bus am, bis umum. Kalau naik mobil pribadi, maka tidak qasar." Ini kekeliruan memahami illat, sebab qasar itu apa. Sebab qasar itu bukan kendaraan yang kita naiki. Sebab qasar itu bukan jenisnya. Sebab membolehkan qasar itu adalah safar. Selama ada safar, naik train kereta api, naik pesawat terbang, naik mobil bis umum pribadi, selama ada safar jarak tertentu 90 km, maka jamak dan qasar. 2. Apakah jamak qasar itu wajib atau rukhsah pilihan? Maka dia tidak wajib. Ada mazhab yang mengatakan wajib? Ada. Kalau sudah jamak qasar, tidak boleh tam. Zuhur tak boleh 4, asar tak boleh 4. Mesti 2. Tapi kita pakai mazhab yang tidak mengatakan jamak qasar itu wajib, rukhsah. Ustaz, beberapa hari ini saya qasar. Kenapa malam tadi isyaknya 4? Sebab pilihan. Malam tadi kalau saya jamak isyak, ketika semua sholat, saya duduk di belakang. Apa kerja saya duduk di belakang? Sila-sila apa kata jamaah? Tengok. Ustaz cepat dia sebab dia takut nak ambil gambar. Nah, jadi dia ikut solat berjamaah. Karena ini bukan wajib. Pergi ke Jakarta, tinggal di hotel belakang Istiqlal. Acara sudah selesai. Kenapa duduk di kamar? Kenapa tak pergi ke masjid? Di sana ada tausiah, ada pengajian. Oh, kami sedang sibuk. Oke, jamak qasar. Ini pilihan. Kalau mau sudah tidak wajib. Kalau ada yang mengatakan wajib, berarti dia ikut mazhab yang mengatakan wajib. Cuman kadang-kadang orang ini mengatakan wajib bukan karena mazhab itu sebetulnya, karena dia malas saja. Kamu tak ke masjid tadi sholat? Ini wajib kita qasar. Wajib. Padahal di rumah pun tak juga ke masjid. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang mau melaksanakan qasar, memang itu rukhsah. Bagi yang mau melaksanakan tam, sempurna, empat-empat, maka itu pilihan. Nah, ini jawaban 2 dari yang pertanyaan tadi saya tangkap ada 2. Masalah illatnya adalah safar. Selama safar, maka jamak qasar. Dan itu pilihan. Yang mau, silakan. Yang tak mau, tetap tam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan, Ustaz. Bagi para pengguna kartu kredit, apakah hukumnya haram? Dan saya pernah langsung melihat bahwa banyak masyarakat bukan baru itu berutang di bank dan akhirnya mereka yang tak mampu membayar itu ditagi dan dipaksa oleh kreditor untuk menarik barangnya. Waalaikumsalam. Coba bapak cerita sikit tentang wama adro kama kartu kredit. Apa kartu kredit ini? Dengan bahasa yang ringkas supaya kita paham. Begini kartu kredit ini, Pak Ustaz. Atau di tiket pesawat dan selain itu macam-macam lah. Setelah itu mereka harus membayar kerugian kalau terlambat denda. Dan saya juga pernah mengalami, saya dipaksa membayar lunas, bahasa saya sudah bayar lunas. Akhirnya saya berhenti hubungan sama bank. Itu sebab yang menyebabkan halal haram itu illat sebabnya. Yang menyebabkan dia haram adalah karena akadnya hutang uang dengan uang. Bapak punya bank, bapak kasih kartu ke saya dengan alamat lengkap, kalau saya lari bisa dicari ditangkap. Setelah itu dengan kartu ini saya bebas untuk shopping pergi sana, tinggal gesek saja. Lalu kemudian sampai masanya, itu sebenarnya minjam duit dengan bayar duit pada masa tertentu dan bertambah. Itulah riba itu. Pinjam gandum dengan gandum, pinjam emas dengan emas, pinjam perak dengan perak, pinjam garam dengan garam, dan bayarnya bertambah. Kenapa di situ tak ada disebut duit, Pak Ustadz? Zaman Nabi tak ada duit kertas. Yang ada zaman Nabi itu dinar duit emas, dirham duit perak. Maka pinjam duit dengan duit, dibayar pakai duit berlebih, disitulah letaknya riba. Nanti kalau ada orang mengatakan kartu kredit syariah, bagaimana? Oh, makanya saya tanya tadi di awal, cuma ada bentuknya. Begini modelnya. Saya punya uang 10 juta. Tapi saya takut bawa duit cash. Nanti dicopet, dicuri orang. Maka ada satu penitipan, Tuan menyediakan. Maka saya letakkan duit saya pada Bapak, Pak ini duit 10 juta, tolong pegangkan. Nanti kalau saya belanja, saya pakai kartu, otomatis mengalir dari itu. Tak ada hutang, hanya sekedar model penitipan saja. Nah, maka yang begitu itu benar, boleh. Apa nama banknya? Syariah Islamic Bank. Karena dia tidak ada utang. Tapi meletakkan uang itu, nanti kan uang Ustadz akan berbunga. Ada keuntungan. Iya. Sebab tak mungkin dia hanya letakkan saja. Dipakainya uang saya itu, diinvestasikannya. Lalu mendapatkan keuntungan. Lantas apa bedanya dengan kita minjam uang, lalu uang kita bertambah? Bedanya uang ini mendapat keuntungan karena diputar dalam bentuk transaksi namanya mudharabah, bagi hasil. Pak Haji, pinjam duit Bapak 100 juta, saya mau ternak puyuh, ternak ayam, ternak lele. Nanti kalau untung 50 juta, uang Bapak 100 balik, yang 50 kita bagi 25-25. Maka yang 25 itu halal untuk Bapak. Nanti waktu mengambil Bapak dapat 125. Apa bedanya dengan yang riba haram, Pak Ustaz? Bedanya kalau ini untung sama ditanggung, kalau rugi sama, kalau hilang sama. Makanya konsep mudharabah, setelah Bapak letakkan 100 juta kepada kawan lembaga mudharabah tadi, Bapak doanya lebih khusyuk daripada sebelum itu. Khusyuk. Karena duit itu dipakai untuk ternak ikan karamba di Sungai Kampar. Asal nampak mendung, berdoa, ya Allah, janganlah hanyut karamba. Itulah bedanya antara konvensional dengan syariah. Kalau konvensional enggak, asal dia letak uang, mau untung mau rugi tak peduli, mau hujan mau gelap, tak ada. Tapi kalau ini tidak, lebih khusyuk dia. Setiap jumpa pasti nanya, apa kabar, sehat? Sehat. Karena kalau ini sakit, duit hilang. Kalau riba tak, mau sehat, mau mati, penting duit balik untuk. Di situ letak adabnya, akhlak dalam Islamic Bank. Kalau di sini namanya Islamic Bank. Di Dubai Islamic Bank. Dulu, di Indonesia tak boleh bawa-bawa Islam. Karena kalau dibawa Islam, wah tak boleh. Kenapa bawa Islam? Akhirnya gimana supaya orang ini setuju? Dibuatlah bank syariah. Dia tak tahu syariah itu Islam juga. Tak ada di dunia ini pakai bank syariah. Cuma tempat kita bank syariah. Di Dubai Islamic Bank, di sini Islamic Bank. Tempat kita kalau dibuat Islam waktu itu zaman jambuk buat Islam. Apa namanya? Bank syariah. Apa nama banknya? Mu'amalat. Dulu presiden selalu saya salah sebut bank mu'alamat. Mu'amalat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz dari Langkat, Bang Susu. Saya pernah bertanya kepada satu ustaz di kampung saya. Kalau kita sedang melaksanakan sholat, hukum mengingat Allah itu katanya hukumnya sunnah. Dan saya yang belajar tarekat, hukumnya wajib. Bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawailun lil musallin. Celaka. Satu tafsir mengatakan fawailun celaka. Satu tafsir mengatakan fawailun neraka wail bagi orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Menurut kaedah usul fikih, kalau dalam ayat dalam hadis itu ada ancaman, tahdid, maka menunjukkan wajib. Celaka bagi orang yang lupa. Lawan dari lupa ingat, celaka berarti neraka jahanam ancaman. Kalau ada ancaman berarti hukumnya wajib. Maka orang yang sholat tidak mengingat Allah, lupa, ancamannya luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat itu ingat sunat, ingat tak apa-apa, tak ingat pun tak apa-apa. Oh tak bisa begitu, tak betul. Sedangkan di luar sholat kita mesti ingat. Di luar sholat ini mesti ingat. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa 'ala junubihim. Tadi waktu saya tegak, saya ingat Allah. Waktu sedang duduk, saya ingat Allah. Nanti waktu berbaring pun ingat Allah. Ketika lupa, wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang yang lalai. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang ingat dengan orang yang tak ingat, kama salil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Ibu bapa waktu sedang ingat berarti hidup. Lupa mati. Ibu kalau punya suami tak ingat Allah, berarti suami ibu hantu. Bapa kalau punya istri tak ingat Allah, berarti istri bapa sundel bolong. Kalau hantu nikah anaknya tuyul. Itu maka kita suruh ingat. Cuman kan ada pelatihannya. Itu pegawai-pegawai, kalau mau dapat PNS dari CPNS, dari calon, dia mesti ikut namanya LPJ. Latihan berapa hari? Seminggu. Latihan baris berbaris, latihan pakai dasi, latihan pakai jas, latihan upacara, latihan bendera Indonesia Raya. Ada latihannya. Mengingat itu juga ada latihannya. Apa nama latihannya? Suluk. Jadi kalau ada orang tak boleh bersuluk, kau ke mana? Sedang suluk. Kalau dia bilang tak boleh, robah aja. Apa namanya? Pelatihan zikir. Orang kita ini kan terjebak pada kalimat. Eh, boleh suluk, suluk tak boleh. Dari acara mana? Pelatihan zikir. Ah boleh, boleh tak boleh. Orang bersuluk itu cuma latihan aja. Latihan zikir. Kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu, Ustaz? Kalau Tengku Ustaz Tengku Zulkarnain dari kampung Bapak, dari Langkat, ditanya orang, Ustaz Tengku Zulkarnain, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dia jawabnya, kan dia ceplos-ceplos juga. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk. Tapi kalau mau jawab serius, ketika dalam kelambu itu kan petak empat, segi empat. Kanan, kiri, muka, belakang, atas. Waktu duduk di kelambu itu macam orang dalam liang lahat. Begitulah agaknya nanti. Jadi itu sebetulnya geladi kotor aja. Begitulah nanti waktu mati liang lahat. Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum engkau mati. Jadi latihan zikir saja. Mengapa dia tidak makan daging? Kalau dimakan daging ayam, daging kambing, makan musangking. Itu makanan akan menghasilkan energi. Maaf-maaf cakap, libido seksual. Makanya dalam pelatihan itu dia makan nasi satu genggam, supaya apa? Supaya dia fokus dia berzikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Kata Syekh, kau berzikir satu hari 5,000, itu makanya tasbihnya cepat. Ngomong ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Habis itu 100, habis itu 200, di ujung tasbih itu kan 10, 1,000. Selesai 1,000, disimpulnya tali. Nanti ya dipegang tali, tali. Satu simpul itu 1,000. 10 kali simpul, 10,000. Simpul kecil, simpul besar. Makanya dia tak putus. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Menanamkan. Kalau sudah terpasang software-nya itu di dalam, nanti kemanapun dia pergi, ingat. Lupa-lupa sikit, ingat. Ya Allah, Allah. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati ingat sawit. Zikir sawit lah. Jadi itu sebagai pelatihan saja. Tapi tak pula kita katakan, siapa yang tidak ikut suluk maka tak sempurna iman. Ini kan pelatihan. Mungkin yang lain tak pakai suluk, tapi dia punya cara sendiri pula. Naqsyabandiyah pakai suluk, sedangkan Syaziliyah enggak. Syaziliyah ringan, baca pagi habis subuh, baca petang. Nah, dulu yang waktu datang Syekh Muwaffaq di An-Nur Pekanbaru, ni aku ijazahkan zikir Syaziliyah, kata dia. Itu macam naik sampan aja. Ini nama sampannya Naqsyabandiyah. Nama nakhodanya Bahauddin Naqsyabandi. Ini nama sampannya Syattariyah. Nama nakhodanya Abdullah Syattari. Ini nama sampannya Syaziliyah. Nama nakhodanya Abdul Hasan Syazili. Ini nama nakhodanya Darqawiyah. Tapi lautannya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berusaha berzikir mengingat Allah, berguru. Nah, jadi tujuan daripada ikut-ikut itu sebetulnya supaya hidup ini tetap mengingat Allah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan tentang nama anak saya. Dan waktu itu setelah anak saya lahir, saya kepingin anak saya namanya Anissa Kurota Ayun. Tapi kata ibu saya, kalau Anissa mak banyak nama Anissa, coba ditambah misalnya hurufnya K, jadi Kanissa Kurota Ayun. Terus setelah 2 tahun kemudian, karena anak saya sekolah bahasa Arab apa, dia bilang gini, mak kok nama adik itu Kanissa artinya gereja mak, katanya gitu. Jadi menurut Pak Ustaz, apakah saya mengganti nama anak saya dengan tasmian lagi atau tetap itu aja Pak Ustaz? Terima kasih. Maka selalu saya sampaikan, masukkanlah ke sekolah SMP dan SMA itu 5 pelajaran. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Masukkan ini supaya jangan kejadian Anissa jadi Kanissa. Kanissa, church, gereja. Kanissa. Anissa, anak gadis. Anak gadis yang belum nikah, Anissa. Kalau laki-laki, Anis. Gubernur Anies Baswedan. Kalau dia perempuan, An-Nisa. Mau kasih nama An-Nisa, bagus. Anissa, bagus. Qurrata a'yun, qurrata sejuk. A'yun dipandang mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pakai kaf, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kalau pakai kaf, qurrata sepak bola. Bola sepak. Nah, jadi yang tak baik artinya supaya dirubah. Kanissa tadi dirobahlah, tetap balik ke Anissa. Jadi nama itu jangan asal enak didengar telinga aja. Ah, sudah banyak dipakai orang. Jadi namanya siapa? Kaila aja lah. Kai supaya la tidak, Kaila supaya tidak. Ilaha illallah. Apalah nama. Mudah-mudahan. Jadi Pak Ustadz gimana? Bisa dirobah. Bisa, akte kelahiran buat robah sebelum nanti dia besar. Dari mulai akte sampai KTP sampai paspor sampai batu nisan salah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Khairunisa Pak? Khair baik, Nisa sebaik-baik perempuan. Khair itu kho. Tak ada huruf Indonesia kho. Maka dicampur K sama H. Khair. Khair. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Ustaz, mana yang lebih afdal Ustaz? Tadi Ustaz cakap saya zikir Allah semua itu sama ada kita berzikir atau kita membaca Al-Quran Ustaz. Zikir itu am. Zikir mulut menyebut, hati mengingat. Itu makna zikir. Kalau mulut saja menyebut, hati tak mengingat, lagha, sia-sia. Hati mengingat, mulut tak menyebut, zikir juga. Zikir. Mulut menyebut, hati mengingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Zikir am, umum. Baca Quran itu zikir juga. Salawat itu zikir juga. Istighfar itu zikir juga. Sembahyang pun zikir. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat, niat aku. Jadi kalau ada orang baca Quran, awak janganlah asyik baca Quran aja, zikirlah. Dia tak faham. Maksudnya, kau janganlah hanya baca Quran aja, tahlil lah, itu betul. Tahlil maksud dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca Quran pun zikir. Jadi bila kita disanggah orang, kenapa engkau dari tadi hanya baca Quran? Baca Quran ini pun zikir. Kenapa dari tadi selawat? Selawat pun zikir. Solat pun zikir. Tapi zikir bukan solat. Yang dibalik. Kau kenapa tak solat? Aku cukup zikir aja. Nah, ini banyak juga sekarang. Nah, oleh sebab itu, perlunya ilmu. La ilaha illallah. Tapi cuba tengok pangkalnya. Fa'lam annahu. Apa makna fa'lam di situ? Berilmu. Belajar. Maka saya di mana-mana buka tazkirah. Lepas itu pasti ada soal jawab. Sebab ada yang tersangkut di pikiran. Bila kita bawa balik ke rumah, lupa, hilang. Saya asal jumpa Ustaz, hilang dia. Bila tak ada Ustaz, ingat dia. Alhamdulillah pertanyaan Datuk. Kau baca Quran pun zikir, la ilaha illallah pun zikir, tasbih pun zikir, tahmid pun zikir, tahlil pun zikir. Mudah-mudahan kita tak pernah henti. Fa'iza faragta fansab. Lepas daripada baca tahlil, pindah pada ini, pindah ini, pindah. Tetap semua aktiviti kita bernilai zikir. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah.